Menyumbang sebenarnya menyumbang, memberi dengan keikhlasan. Menyumbang sebenarnya menyumbang, memberi demi ridho Tuhan. Kalau memang benar kita mau menyumbang, kenapa perhitungkan harga? Kalau memang benar kita mau menyumbang, kenapa mengharapkan harga? Thank you.